Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Malam Selasa insyaallah kita pakai lamiyah al-imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Nanti malam Rabu, malam Jumat dan malam Sabtu insyaallah jadwalnya Ustaz Harith. Tapi insyaallah akan kita lanjut bait al-imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Ayo anak-anak mencar, jangan ngobrol. Mencar, menjauh. Sini nak. A'dhabul alfadhi qawli laka khudh wa amarrul lafzi nutqi bil'al. Kemarin i'rabnya injazatni an madihi sirtu fi rikiha aula fayakfinil khajal, ada yang kurang. Sirtu fi di situ muta'alliq dengan khobarnya soro. Sirtu fi di situ muta'alliq dan muta'allaqnya mahdzuf, yaitu mustaqirron atau kainan sebagai khobarnya soro. Karena soro ini termasuk saudaranya apa? Apa? Ayo, soro ini termasuk saudaranya apa? Termasuk saudaranya kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Isimnya soro ini tak sirtu. Dan khobarnya mahdzuf, takdirnya kainan atau mustaqirron. Sirtu mustaqirron fi rikiha aula fayakfinil khajal. Ini kemarin kurang. Berkata al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, a'dzabul alfadhi qawli laka khudh wa amarrul lafzi nutqi bil'al. Lafaz-lafaz yang paling segar adalah ucapanku kepadamu, khudh, ambillah. Wa amarrul lafzi, dan lafaz yang paling pahit adalah ucapanku, la'al, semoga dan semoga. Maka kemarin sudah dijelaskan bahwasannya memberi dan bisa mengatakan khudh ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Baik khudh ini karena diminta atau karena tidak diminta. Kita mengatakan khudh sebagai jawaban dari orang yang meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila diminta, beliau enggak pernah jawab tidak, pasti bilang khudz. Pasti bilang na'am. Maka qauli laka khudz ini adalah ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah beliau. Apabila diminta, beliau enggak pernah nolak. Beliau selalu bilang ambillah. Selalu bilang ambillah. Karena itu dairan kalau al-Imam Ibnu al-Wardi menganggap ucapan khudh ini sebagai a'dzabul alfab, ucapan yang paling segar, ucapan yang paling menggembirakan. karena ini adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau diminta, beliau enggak pernah nolak. Jadi khudz ini sawa'un kana jawaban li su'al au ibtida'an, atau tidak ada yang meminta tapi memberi. Ini juga bagus. Dan mana yang lebih afdol? Apakah memberi tanpa diminta, ataukah memberi setelah diminta? Masing-masing memiliki keutamaan. Masing-masing memiliki keutamaan. Mengkabulkan permintaan seseorang ini juga sangat memberikan rasa bahagia kepada yang meminta. Kalau ada orang minta, kemudian disuruh khudz, disuruh ambil, atau dikabulkan permohonannya, permintaannya, ini akan memberikan rasa bahagia kepada seorang yang meminta tadi, sesuatu yang sangat besar. Jadi, baik mengatakan khudz ini karena ada yang meminta, atau ibtidaan, yang jelas nutqi atau qawli laka khudz, ini adalah perkataan yang paling segar. Terkadang seseorang itu derma, terkadang seseorang itu suka memberi, tapi kalau diminta dia kadang gak suka. Dia kadang gak suka, maka dari sisi ini mengkabulkan permintaan seseorang itu lebih afdol. Karena memberi permintaan ini terkadang lebih berat daripada memberi dengan dirinya sendiri. Kalau memberi dengan secara sendiri, ini kadang memberi kepada orang yang dia sukai, kepada orang yang ia kasihani, sehingga ringan. Tapi kalau mengkabulkan permintaan, memberikan dan mengkabulkan permintaan seseorang, ini terkadang gak semua orang mampu. Bahkan seorang yang derma pun kadang jiwanya gak sampai untuk berbuat baik. Karena yang namanya manusia itu kalau diminta malah gak suka. Manusia itu kalau malah diminta malah gak suka. Kalau gak diminta kadang malah derma. Yang jelas, khudz ini adalah a'zabul alfab. A'zab maknanya adalah yang paling segar dari kata-kata azbun furatun. Jangan diartikan yang paling menyiksa. Kalau siksa itu azab. Azabun itu artinya siksa. Tapi kalau azbun artinya segar. Wa marrul lafzi nutqi bil'al, dan yang paling pahit adalah ucapan seseorang bil'al. Selalu berharap untuk diberi, berangan-angan. Kalau berharap mungkin masih bagus ya, karena harapan itu adalah sesuatu yang dekat, taraji. Adapun tamanni ini adalah sesuatu yang jauh. Sesuatu hanya umniyah, hanya angan-angan. Asy-Syaikh Yahya hafizahullah taala menjelaskan keutamaan infak dan sedekah, baik sedekah berupa sedekah ilmu atau sedekah harta atau sedekah tenaga atau sedekah perbuatan baik, semua itu adalah bentuk sedekah yang tidak patut untuk bagi seorang hamba untuk melalaikannya. Demikian juga Syekh Yahya juga memberikan ihtimal bahwasannya la'alla di sini adalah dalam masalah ilmiah. Kadang seseorang dalam masalah ilmiah dia tidak memiliki kekuatan ilmiah, sehingga dalam menjawab atau di dalam memberikan fawaid-fawaid ilmu dia bilang kayaknya, la'alla, barangkali. Atau dia enggak 100% akurat dengan kepercayaannya, tapi masih agak ragu. Tapi insyaAllah akan kita lanjut. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, a'zabul alfadhi qawli laka khudh. Wa fil hadithi Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sesungguhnya tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di bawah. Beliau tafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiyas sa'ilah." Tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Dan tangan yang di atas adalah tangan yang memberi. Dan ini kalau dalam bahasa Arab juga namanya tibak. Juga namanya tibak. Tibak itu salah satu bidang dalam ilmu balaghah, dalam ilmu badi, yaitu menyebutkan sesuatu yang berlawanan. Tangan di atas kemudian menyebutkan tangan di bawah. Ini namanya tibak. Dan ini termasuk balaghah yang bagus. Ini termasuk susunan kalimat yang bagus. Kalau kita dalam membuat kalimat, kita buat kalimat yang bermacam-macam, kadang kalimat berlawanan, kadang kalimat sama. Ini dalam ilmu sastra bahasa, ini termasuk bagus. Wabda' biman ta'ul, dan mulailah untuk sedekah adalah dengan orang-orang dekatmu. Jadi yang paling utama adalah orang dekat. Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul, cukup sebagai dosa bagi seseorang dia itu menerlantarkan orang dekatnya. Qala wa khairus shadaqati an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah ketika masih ghina, masih pelit-pelitnya seseorang, masih dalam keadaan belum sakit keras. Karena kadang seseorang ketika sudah didatangi dengan sekarat, ia mulai derma, hartanya mulai banyak disedekahkan. Karena dia sudah enggak butuh lagi. Tapi sebaik-baik sedekah adalah ketika engkau masih benar-benar sayang dengan hartamu. Masih pas lagi sayang-sayangnya dengan harta. Kemudian engkau berikan. Ini adalah sedekah yang terbaik. Yaitu ketika masih butuh-butuhnya, sedang dibutuh-butuhkannya harta tersebut, kemudian engkau sedekahkan, itu adalah sedekah yang terbaik, antahri ghina. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, dan barang siapa yang meminta iffah, yasta'fif artinya mencari iffah. Iffah itu adalah penjagaan diri, baik dalam masalah syahwat atau dalam masalah harta. Ini namanya iffah, menjaga kehormatan. Itu namanya iffah. Seseorang yang menjaga syahwatnya supaya tidak terjatuh dalam yang haram, ini juga namanya iffah, istighfaf. Seorang tidak mau meminta-minta karena merasa malu, kehormatannya akan terhinakan, ini juga namanya istighfaf, meminta iffah, mencari iffah. Barang siapa yang mencari iffah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya iffah. Mencari iffah di sini adalah dengan meminta iffah kepada Allah. Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina." Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afaf sifat iffah, wal ghina kecukupan. Karena itu istighfar adalah dengan meminta iffah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iffah itu juga bisa dicari dengan cara yang halal, yaitu dengan bekerja. Kalau dalam masalah harta, kalau dalam masalah syahwat, maka dengan berpuasa. Kalau memang enggak bisa menikah, wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Kalau memang ada jalan untuk menikah, maka itu yang lebih bagus. Karena syahwat itu enggak bisa dipotong. Kalau dipotong, maka tumbuhnya akan bercabang. Syahwat itu dibina dan diluruskan, diarahkan kepada yang halal. Atau kalau enggak ada cara yang lain, maka dengan berpuasa. Karena itu bisa melemahkan godaan-godaan syaitan. Barang siapa yang istighfar mencari iffah, maka Allah pasti akan memberinya iffah. Tapi kalau syahwatmu kamu los, syahwatmu kamu berikan, kamu turuti saja, maka di sana ada faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan obat dari penyakit syahwat adalah dengan mengilmui bahwasannya semakin engkau buka, semakin engkau berikan kepada syahwatmu itu apa yang ia maukan, maka engkau semakin menghalangi dan semakin melarang syahwat tersebut. Jadi syahwat itu kalau engkau los, kalau kamu turuti, malah enggak akan terpenuhi. Semakin jauh dan semakin terhalangi, semakin terlarang. Dan semakin engkau tutup, semakin engkau tahan syahwatmu itu, maka engkau sedang berusaha untuk memberikannya dengan cara yang terbaik. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, obat yang paling mujarab terhadap syahwat itu adalah dengan cara menahan. Kamu pengen apa saja dari perkara syahwat, obatnya adalah dengan cara menahan. Kalau kamu lepaskan, kalau kamu turuti, tambah semakin enggak dapat. Baik secara syariat maupun secara takdir. Baik secara syariat dapat dosa, secara takdir dapat hukuman dari Allah, tambah enggak entuk tambang. Tambah enggak dapat. Syahwat itu kalau dituruti malah enggak kena. Malah enggak terpegang. Malah enggak teraih. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Tapi kalau semakin ditahan, semakin dibelenggu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan. Karena sebab takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ilmu faedah yang sangat langka bagi para bujang, para pemuda. Dulu saya enggak dapat seperti itu. Jadi ketika kamu masih muda, masih kuat-kuatnya syahwat, masih menggeluranya keinginan, cara supaya mendapatkannya bukan dengan malah kamu los, bukan dengan malah cara kamu lepas, itu malah semakin akan menjadikan semakin jauh, cita-cita semakin enggak dapat, impian semakin enggak tergapai. Ini sudah terbukti. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Kamu kalau senang sesuatu maksiat, kalau kamu turuti, tambah kamu semakin tenggelam, enggak malah dapat. Makanya syahwat itu dengan cara ditahan. Semakin engkau tahan, semakin engkau tutup pintu menuju syahwat, maka semakin dekat. Semakin kamu buka, semakin kamu lepaskan, semakin jauh dan semakin hilang, tenggelam dalam angan-angan. Tidak ada mimpi yang tergapai, tidak ada cita-cita yang teraih, karena engkau sedang dijerumuskan syaitan untuk menemaninya di dalam neraka. Ahum, karena kalian masih bujang, masih pemuda, masih semangat-semangatnya untuk menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dituruti tambah jauh, tambah enggak kena, tambah enggak dapat. Andai saja dulu kita mendapatkan seperti itu. Tapi fawaid-fawaid seperti itu baru kita dapati ketika hati ini telah tercabik-cabik. Maka bersyukurlah kalian sebelum rusak, sebelum hancur. Maka amalkanlah nasihatnya Imam Ibnul Qayyim ini. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa yang mencari iffah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya iffah. Tapi kalau seseorang itu mengelos, seorang itu malah melepas, yasta'fif maknanya adalah menahan, mencari iffah. Menahan sebab-sebabnya, menutup pintu-pintunya, itu makna dari yasta'fif. Jadi wa may yasta'fif maknanya adalah dengan menahan, meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditahan, diberikan kesabaran di dalam menahan gejolak dan gelora syahwat. Itu. Baik itu syahwat berkaitan dengan syahwat wanita ataupun syahwat, dunia ataupun syahwat, kenakalan, syahwat apa saja, syahwat itu umum. Caranya adalah dengan ditahan. Kalau enggak percaya kalian silahkan coba losen syahwatmu, tambah nyesel, tambah hancur. Yang dicari-cari tambah hilang, yang dikejar-kejar semakin jauh. Kalau enggak percaya cobaan. Dan jangan coba-coba, karena nanti sakit. Karena itu lebih baik adalah istighfar, menahan, menjaga, berusaha untuk mendiamkan dan menjaga rasa seorang diri tanpa harus mengungkapkannya kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari yasta'fif. Barang siapa yang mencari iffah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya iffah. Tapi kalau dilepas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang mencari kecukupan, yughnihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kecukupan. Mencarinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma ya kafi. Karena termasuk tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allahu bikafin abda. Ya kafi, Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Supaya tidak butuh kepada orang, supaya tidak membutuhkan belas kasihan dari orang, uluran tangan dan bantuan dari orang lain, dari sesama makhluk, maka memintalah ghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan juga ada tambahan yang lain, wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang mensabarkan dirinya maka Allah akan memberinya kesabaran. Itu wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Min hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibn Al-Wardi supaya seseorang menjaga diri, memiliki iffah, tidak meminta-minta, tidak berharap kepada orang lain, tidak selalu menggantungkan dan berpangku tangan kepada belas kasihan orang lain, hendaknya mandiri. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hakim, wahai Hakim, Hakim Ibn Hizam, inna hadzal mala khadirun hulwun, faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Wahai Hakim, karena Hakim Ibn Hizam pada saat itu sering minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta pada Rasulullah dikasih, minta lagi dikasih lagi, minta lagi yang ketiga kali dinasihati sama Rasulullah. Wahai Hakim, memang harta ini memang khadirun, warnanya hijau, hulwun, manis rasanya. Uang, harta, dan dunia itu rasanya manis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hijau, hijau itu membuat mata itu sejuk. Senyumnya siapa yang paling kamu sukai? Senyumnya siapa? Senyumnya Pak Soekarno. Di dalam uang 100 ribu itu katanya adalah senyuman yang paling diharapkan, senyumnya Bapak Soekarno dalam uang 100 ribu. Wow, kalau sudah lihat uang 100 ribu, itu warnanya apa uang 100 ribu itu? Warnanya apa, Dana? Masa merah, hijau itu. Hijau. Karena segar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mala khadirun." Hijau warnanya, enggak merah itu. Hijau. Sejuk rasanya itu kalau lihat 100 ribuan itu. Hulwun, rasanya manis. Maka ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim Ibn Hizam. Kamu kalau minta terus, ya enak memang manis rasanya, tapi faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih, barang siapa yang mengambil harta tadi bisakhawati nafs, dengan jiwa yang lapang, bersih, tanpa ada ambisi, tanpa ada mengharapkan, maka dia akan diberkahi baginya pada harta tersebut. Misal datang harta tanpa kita minta, tanpa kita harap, tanpa kita menghina di depannya, maka harta tadi menjadi barokah. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan diri yang selalu memantau, bi israf, selalu berharap, selalu berambisi, selalu berangan-angan, dipantau terus kapan dikasih, kapan dapat, maka lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan diberkahi. Makanya ikhwat, cari harta, cari apa saja, jangan ambisi. Biarkan mengalir. Rezekimu enggak akan pernah salah alamat. Rezekimu akan selalu mengikuti kemana saja kamu berada. Rezekimu adalah bayanganmu. Kalau kamu kejar dengan ambisi, malah dia akan lari semakin jauh. Tapi kalau kau berpaling darinya, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Adapun banyak atau sedikit, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang rezekinya banyak, kadang rezekinya sedikit. Tergantung hati yang mensikapi dari sifat qanaah. Yang jelas harta itu kalau dicari dengan israf, dengan selalu tatalluq, selalu memantau, selalu berharap, selalu berambisi, maka tidak barokah. Makanya orang yang minta-minta itu hartanya enggak barokah. Karena dia selalu dengan israf nafas, selalu dengan harapan, selalu dengan ambisi, meminta-minta terus. Baik atas nama pribadi maupun atas nama dakwah, hartanya enggak barokah. Sudah dapat uang, kurang terus. Punya bangunan satu, kurang lagi. Punya bangunan dua, kurang terus. Dibesarkan terus. Karena enggak barokah hartanya. Karena hartanya enggak barokah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meminta-minta baik atas nama dakwah ataupun atas nama pribadi, hartanya enggak barokah. Harta ada, dapat, tapi enggak pernah merasa kenyang, enggak pernah merasa cukup, selalu kurang. Karena enggak barokah. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Nah, ini tafsirnya. Dan adalah harta tersebut seperti orang, dan perumpamaan orang tersebut adalah seperti orang yang makan dan enggak pernah kenyang, selalu kurang. Harta yang dicari dengan ambisi enggak akan pernah mengenyangkan. Ia bagaikan air laut, semakin diminum semakin dahaga. Karena apa? Karena ada ambisi di dalam hatinya, ada israf. Maka enggak dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya enggak mengenyangkan. Tapi kalau yang tadi yang bisa khawati nafas tanpa ada tatalluq, tanpa ada ambisi, maka mengenyangkan, barokah, dapat sedikit tapi cukup. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, dari hadisnya Hakim Ibn Hizam. Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Hakim enggak minta sama sekali sampai mati. Setelah mendapatkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, Hakim akhirnya enggak minta sama sekali sampai mati. Karena dinasihati langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Hakim meminta, rasanya kayak apa? Tapi ya seperti itulah. Sepedas apapun nasihat, sepanas apapun, sesakit apapun nasihat, ia bagaikan petir yang menyambar. Tapi kalau diterima dengan tulus, maka akan bermanfaat. Makanya jangan marah kalau mendapatkan nasihat. Bagaimana? Coba bayangkan Hakim waktu itu minta terus. Akhirnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinasihati langsung saat itu juga. Bayangkan bagaimana rasanya. Ketika minta kemudian dinasihati sama Rasulullah, jangan minta Hakim. Maka ya rasa sakit itu ada, tapi bermanfaat. Itulah manfaat dari menerima nasihat. Kalau nasihat itu diterima dengan tulus dan diamalkan dengan ikhlas, maka akan bermanfaat sampai mati. Akhirnya Hakim Ibn Hizam gak pernah meminta seorang pun. Qala wal mutasawwilu ya'ti yaumal qiyamati mashhutal wajhi, dan seorang yang meminta-minta, tasawul, orang yang sukanya meminta-minta, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya enggak berdaging, mashhut, terobek wajahnya, enggak ada dagingnya. Ngeri sekali, karek tengkorak itu. pada hari kiamat wajahnya enggak ada karena sudah habis di dunia. Enggak punya malu sehingga di dunia habis air malunya, habis air mukanya, habis sehingga datang pada hari kiamat wajahnya tinggal tulang. Mas'ud al-wajah. Fa min sahihain min hadits Ibnu Umar, dalam sahihain dari hadisnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Akan senantiasa meminta-minta itu ada pada kalian sampai seorang tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di wajahnya segumpal daging pun yang menempel, habis sudah entek di dunia. Habis di dunia karena enggak punya malu, selalu meminta-minta sehingga pada hari kiamat sudah enggak ada, enggak tersisa lagi daging wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fal mutasawwilu fa tasawwulu haramun, maka hukumnya meminta-minta itu haram. Haram, hukumnya haram. Maka anak-anak jangan minta, kalau kawannya bawa jajan enggak usah minta. Itu haram hukumnya. Ingat, kalau ada kawannya minta, bilang jangan, jangan minta, tak kasih aja. Jangan kok jangan minta tapi enggak dikasih. Jangan minta. Itu haram hukumnya, ini tak kasih sendiri gitu. Makanya anak-anak jangan minta, kalau lihat kawannya bawa jajan, jangan minta. Saya sering masihan lihat, mesti minta. Rasulullah SAW, ya Qabisah, Qabisah Abu Bishr, Qabisah Ibnul Mukhariq, seorang sahabi Al-Hilali, Qabisah Ibnul Mukhariq, Abu Bishr, Qabisah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Qabisah terkena musibah, tanggungan, memiliki tanggungan, sehingga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta. Maka Rasulullah bilang, "Ya wis sabar sik, sampai datang kepada kita zakat nanti tak kasih." Qabisah ini termasuk sahabat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terkena tanggungan. Hamalah namanya. Maka Rasulullah bilang, "Saiki gurung ono meneh nek apan teko zakat tak kei sampean." Betul, ketika datang zakat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayarkan bagi Qabisah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin." Sesungguhnya meminta-minta itu enggak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan uslubul hasr, pembatasan yang paling kuat, yaitu nafi dan itsbat. Uslubul hasr, uslub atau metode di dalam membatasi madlul suatu kalimat dalam bahasa Arab itu ada beberapa uslub, ada beberapa cara. Pakai takdim takhir juga yufidul hasr, mendahulukan apa-apa yang seharusnya di belakang ditaruh depan, ini juga yufidul hasr. Pakai innama itu juga yufidul hasr. Dan termasuk uslubul hasr yang paling kuat adalah penggunaan pengumpulan antara nafi dan isbat. Ini adalah pembatasan yang paling tinggi dalam ilmu bahasa Arab. Membatasi, uslub membatasi yang paling tinggi dalam balagho atau dalam ilmu bahasa Arab adalah uslub nafi dan isbat. Karena itu dipakai dalam la ilaha illallah. Pembatasan yang berhak disembah cuma Allah tok dalil. Itu adalah uslub hasr yang paling kuat. Karena itu dipakai dalam la ilaha illallah. Karena uslub hasr ada banyak, dalam usul fikih juga dibahas, dalam ilmu balaghah juga dibahas, dalam ilmu nahwu juga dibahas. Yang paling kuat adalah penggabungan antara nafi dan isbat. Sebagaimana dalam uslub la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memakai sigha min siyagil hasr yang paling tinggi, yaitu an-nafy wal isbat. Maka Rasulullah mengatakan meminta-minta itu enggak halal kecuali bagi satu dari tiga orang. Rajulun tahammala hamalatan halat lahul mas'alah. Seseorang yang terjatuhi beban, kena beban, tanggungan. Ini dicontohkan oleh sebagian surah, yaitu misalnya ada perang atau saling bunuh-membunuh antara dua kabilah. Kemudian dari pihak sana juga ada yang merugi, dari pihak sini juga ada yang terbunuh. Kemudian saling menuntut dan gak ada yang mau membayar, akhirnya kebeban kepada seseorang. Maka bagi pemimpin, bagi waliul amr boleh membantu meringankan bebannya. Salah satunya ini kasusnya Qabisho. Qabisho ini ketiban. Paham ketiban? Kena bagian tanggungan. Maka rojulun taham malah hamalatan, maknanya adalah kena terbebani tanggungan. Secara tertimpa tanggungan, ditimpa tanggungan secara tidak sengaja, itu maknanya taham malah hamalatan. Taham malah tiba-tiba dia harus ya tahammal, terbebani. Maka ini halat lahul masalah, boleh bagi dia untuk meminta hatta yusibah au hatta yusibah thumma yumsik, sampai dia menyelesaikan tanggungannya, kemudian setelah itu mandek wis sesuai kebutuhan saja. Enggak boleh setelah tanggungannya lunas masih terus minta, terus memperbanyak, enggak boleh. Yang kedua, warajulun asabathu jaihatun fajtahat malahu. Seseorang yang ditimpa, menimpanya jaihah, bencana. Ini adalah bencana alam. Kebakaran, gempa bumi, atau yang semisalnya jaihah, itu adalah bencana. Seringnya adalah bencana alam. Fajtahat malahu, kemudian menghabiskan hartanya. Bien sugen, duit-duit uwake, moro-moro kena bencana. Kebakaran rumahnya, habis semua hartanya, emasnya, uangnya, habis semuanya. Fahalat lahul mas'alah, maka boleh bagi dia untuk meminta hatta yusiba kawaman atau kiwaman min aishin. Kalau dikatakan kiwam, maka maknanya adalah sebatas cukup untuk makan. Kalau kawam, maka sebatas untuk hidup, kawam. Jadi beda ya, kalau kiwam sama kawam beda maknanya. Kiwam sama kawam beda maknanya. Keduanya bisa di sini. Jadi boleh bagi seseorang yang kena bencana tadi untuk meminta sampai kecukupan kebutuhannya. Oh, joko sampai balik hartanya. Dulu punya uang 1 miliar misalnya, kobongan, uang kebakaran. Mau minta terus sampai dapat 1 miliar lagi gitu, enggak boleh. Lah aku minta terus uangku dulu 1 miliar, enggak. Hatta yusiba qawaman min ayy, sampai mendapati kecukupan untuk hidup. Ojo kok terus jaluk balik modal. Enggak benar kalau sampai balik modal. Au qala sadadan min ayy, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadadan min ayy, sampai mendapati sad yang untuk menutupi kebutuhannya saja. Cukup untuk makan beberapa hari atau beberapa bulan sampai dia bisa bekerja lagi, sampai ekonominya stabil, sampai dia bisa mencari ma'isyah, ini boleh meminta. Satu lagi enggak disebutkan sama Syaikhnya di sini. Dan satu lagi, kan tadi kan untuk tiga orang. Satu lagi seseorang yang benar-benar fakir. Seseorang yang benar-benar miskin. Sampai bersaksi baginya tiga orang dari orang dekatnya bahwasanya dia memang betul-betul fakir, maka boleh bagi dia untuk meminta. Gak duwe apa-apa belas, gak punya donya apa-apa belas, gak iso kerja, gak iso apa. Kemudian bersaksi tiga orang dari kalangan orang dekatnya. Apa fungsinya saksi ini? Supaya biar gak bohong. Engko nang gak duwe kerja, gak iso kerja, gak duwe omah, tapi donyone wakeh, duwe Tegal wakeh misalnya. Atau punya harta di luar Jawa banyak, atau di mana banyak gitu. Maka harus bersaksi tiga orang dari orang dekatnya. Kenapa harus orang dekat? Supaya tahu seluk beluknya. Panjang ngerti betul dia memang orang yang benar-benar enggak punya dan memang berhak untuk mendapatkan santunan. Maka ini boleh. Hatta yashhada salasatun min ahlil ukul atau min dzawil hija, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh. Jadi meminta-minta cuma boleh bagi tiga orang tadi. Orang yang kena tanggungan, orang yang kena bencana, sama orang yang betul-betul fakir. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadza syartu la yalzamu fi katsirin min al-ahkam. Syaikhnya mengatakan syarat harus ada tiga orang yang bersaksi ini enggak selamanya paten, karena kadang ya bisa dusta. Zaman sekarang banyak sekali dusta, gampang sekali dusta dalam masalah ini. Enggak berhak. Kemudian meminta kepada pemerintah dan mengaku sebagai seorang yang berhak, ini banyak sekali. Al-yashhadu thalathatun min ahli al-uqul as-salimah az-zakiyyah 'ala al-mas'alah. Yaitu apa yang enggak harus, yaitu tiga orang bersaksi dari orang yang memang memiliki akal, yang orang yang memang dewasa, yang memiliki akal yang suci, bolehnya meminta-minta. Ini sebenarnya ya pokoknya enggak paten. Adanya itu juga enggak mengharuskan, enggak adanya itu juga kadang juga enggak harus. Kadang orang boleh meminta kalau memang betul-betul butuh. Walaupun tidak ada tiga orang yang bersaksi. Kenapa seperti itu? Lima fil mas'alati minal ghoror. Karena apa-apa yang ada di dalam meminta-minta itu dari banyaknya penipuan. Banyak sekali penipuan. Kasus sogok, kasus penipuan, kasus banyak sekali diselewengkan hak seperti ini. Wa ihanatin nafas, dan banyaknya di dalam masalah-masalah, di dalam meminta-minta itu dari menghinakan jiwa. Wa lima fil mas'alati min aqli amwalin nasi bil batil, dan karena juga di dalam meminta-minta itu ada memakan harta manusia bil batil. Enggak hak, banyak sekali masalah ini ya ikhwah. Qala an-nadhimu yasifu fi hadzal baiti fadlal ato. An-nadhim yaitu si perangkum puisi, an-nadhim maknanya adalah si pembuat puisi. Yasifu mensifatkan pada bait ini fadlal ato, keutamaan memberi, wa dhammal akhd, dan tercelanya meminta-minta. Dan meminta-minta itu termasuk akhlak yang buruk, termasuk akhlak yang jelek, termasuk akhlak yang tercela. Maka enggak pantas seorang membicarakan akhlak yang bagus, tapi meminta-minta, akhlak pengemis, ini enggak boleh, enggak pantas. Termasuk akhlak yang mulia adalah iffah, enggak minta-minta, enggak jilat kepada orang-orang kaya, inilah akhlak yang mulia. Jadi jangan bicara akhlak mulia. Kalau memang masih suka meminta-minta, masih mentalnya mental pengemis, karena ini termasuk akhlak yang mulia, iffah, qanaah. La siyama mimman yakhudhu wa laisa ahlan lidzalik, terkhusus bagi orang yang meminta-minta sedangkan dia enggak berhak untuk meminta-minta. Au bistisrafi nafsin au tatalluin, atau meminta-minta dengan ambisi atau tatallu, selalu memantau. Amma idza utita min hadzal mal, adapun kalau seandainya kamu diberi harta ini bighairi tatalluin wala israf, tanpa ada ambisi, tanpa ada menjilat-jilat, fakhudhu, maka ambillah, in syi'ta, kalau kamu mau, fakulhu, kalau kamu mau ya makan, hukumnya boleh. Wa in syi'ta tasaddaq, tapi kalau kamu mau juga kamu ambil dan kamu sedekahkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, sebagaimana Rasulullah memberikan kepada Umar. Umar gak gelem, moh Rasulullah aku dikei moh. Loh Umar gak apa-apa pekne. Enggak mau Rasulullah kasihkan kepada selain saya yang lebih fakir. Saya enggak mau. Kata Rasulullah, enggak apa-apa ambil saja. Boleh kamu makan, boleh kamu sedekahkan. Umar enggak mau tadi. Jadi kalau kamu enggak istisraf, enggak tatallu, ini boleh kamu dikasih uang. Dikasih bulanan. Ada seseorang yang ngasih, ada seorang yang baik hati yang menjaga atau mengkafil, menanggung makanmu, menanggung kebutuhan hidupmu, tanpa kamu meminta-minta, tanpa kamu ambisi, tanpa kamu berharap, ini enggak apa-apa. Kalau kamu mau makan, kalau enggak sedekahkan. Nas'alullah al-afiyata min hadzal marad. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari penyakit ini. Minta-minta itu penyakit. Enggak harus yang minta-minta itu fakir. Kadang orang kaya juga suka minta-minta. Kadung mental, kadung ketagihan. Sudah terlanjur enak. Namanya saja manis. Hijau, nyandu. Candu, yang candu itu bukan cuma rokok, bukan cuma sabu-sabu. Minta itu juga nyandu. Kecanduan minta-minta, kecanduan harta, kecanduan dunia. Ini juga candu. Karena itu Syekh Yahya mengajarkan agar kita meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Alladzi sarat lahu jam'iyat. Orang-orang yang memiliki yayasan-yayasan. Waduh, yayasan mana? Jam'iyat memiliki jum'iyat, yayasan-yayasan dipakai untuk menggalang dana. Pokoknya ini yayasan-yayasan itu duit, tok urusannya duit, duit, duit. Kita mana punya yayasan? Alhamdulillah, rezeki datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan seadanya dan lebih dari cukup. Kalau memang butuh pasti datang. Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan mensia-siakan. Maka nggak perlu bikin yayasan, bikin jum'iyat. Buat apa? Urusannya ribet, pasti melanggar yang haram. Urusannya ribet, harus menerjang yang haram, harus berhubungan dengan orang-orang pemerintahan yang itu nggak akan lepas dari kemungkaran, jelas itu, nggak akan lepas dari kemungkaran. Ruwet, ruwet, pokoknya ruwet. Jadi Pak Jokowi ruwet, ruwet, ruwet pokoknya. Kalau sudah punya yayasan, ruwet. Urusannya ruwet, harus foto, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, ruwet. Tahu ruwet? Tahu ruwet, Mat? Gak tahu ruwet? Gak tanya tadi? Tahu san ruwet? Hah? Apa? Payah. Nah, kalau bahasa Sumateranya payah, kalau bahasa sininya ruwet. Tidak menerima orang ruwet dalam jenis apapun. Ya, Mat. Makanya kalau punya jam'iyat itu ruwet. Urusannya ruwet. Banyak haramnya. Semak-semak sekitar maksiat. Pasti enggak akan lepas dari perkara yang haram. Wa sarat lahu muassasat wa syarikat. Dan memiliki muassasat, yayasan-yayasan dan juga syarikat. PT-PT atau lahan-lahan bisnis, pokoknya isinya cuma duit. Wa min arda wa afsadi hadhil muassasat muassasatu sina'il hayah attabi ahli dzalika zaik, dan termasuk yang paling busuk, yang paling rusak dari muassasat-muassasat ini adalah muassasah sina'il hayah yang mengikut kepada si Zaik itu, Amr Khalid Al-Misri. Ini ditahdir sama saya ya, Amr Khalid Al-Misri, pemilik muassasah Sina'il Hayah. Ini adalah termasuk arda yang paling jelek, yang paling rusak. Wa adrabihi minal lusus ala hisabi dinillah, dan juga orang-orang yang semisal dengannya dari para perompak dan perampok. Masya Allah, istilah lusus, perampok dakwah. Ini bukan kita yang membuat istilah. Ini para ulama. Syekh Mukbil, Syekh Yahya. Wadrabihi minal lusus, dari para perampok. Well, Apple, guys. Perampok dalam dakwah. Ala lusus ala hisabi dinillah. Di atas namakan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa banyak para orang-orang, para da'i bersurban, berjubah. Tapi dia adalah para lusus, para perampok. Bukan kata saya loh, saya cuma baca ini. Minal lusus, dari para perampok, jamaknya lasun atau lisun, jamaknya lusus. Lisun artinya perampok. Perampok itu lebih dahsyat daripada pencuri, karena rampok itu ya rampok, terang-terangan. Kalau pencuri kan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kalau lis, perampok, terang-terangan. Perampok atas nama agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah tahdzir. Makanya ikhwah, dakwah ini adalah mulia. Jangan dipakai lahan basah untuk mencari uang, untuk mencari hartanya, untuk mengais hartanya kaum muslimin, untuk merampok kaum muslimin dengan senyuman, dengan gelagat yang mencurigakan. Tapi niatnya adalah merampok dakwah, merampok hartanya kaum muslimin. Ini harus ditahdir, ini harus diperingatkan, supaya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan supaya manusia menjauhi dan berhati-hati dari mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah itu lalai dari apa-apa yang mereka perbuat. Suatu saat mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan mereka, kehinaan. Kalau enggak di dunia ya di akhirat. Selesai kita dari bait syair Al-Imam Ibnul Wardi. Apa faedahnya tadi, Mat? Diajari apa kamu? apa man? Tak boleh minta-minta, harus memiliki martabat. Jangan mau merendah. Apalagi kamu adalah seorang thalibul ilmi, kamu kalau pinter, nanti uang tuh gampang nyarinya. Pakai ilmumu itu gampang sekali. Ya, makanya hati-hati. Kamu kalau pinter, cari uang pakai ilmumu itu gampang sekali. Maka hati-hati, jangan dipakai untuk mencari uang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Seorang yang berilmu itu harus menjaga, jangan sampai ilmunya dipakai untuk mencari uang. Karena itu kata Al-Jurjani, walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau abdomuhu fin nufusi la'uddima. Seandainya para ahlul ilmi mau menjaga ilmu, tidak menjualnya, tidak memakainya untuk mencari uang, maka ilmu tadi akan menjaga mereka. Walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau abdomuhu fin nufusi la'uddima. Seandainya mereka mengagungkan ilmu itu di dalam jiwa-jiwa mereka, mereka akan diagungkan. Tapi sayang, banyak dari para dai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, banyak dari mereka yang menghinakan ilmu ini, memakainya untuk sebagai sulam, sebagai tangga untuk mencari dunia. Di sana ada bait syair dari Al-Jurjani tentang martabat dan harga diri dalam masalah ilmu. Beliau mengatakan, yaquluna li finkan kibadun wa innama ra'au rajulan an mauqifid dhulli ahjama. Jadi Al-Jurjani, ayah anak-anak, yaquluna li finkan kibadun wa innama ra'au rajulan an mauqifid dhulli ahjama. Mereka menuduhku, mereka bilang aku, katanya aku ini pendiam dan sombong. Padahal sejatinya mereka itu cuma melihat seorang laki-laki yang menahan diri dari lahan-lahan kehinaan. Arannasa mandanahum hana indahum wa man akramathu izzatun nafsi ukrima. Aku melihat banyak orang, barang siapa yang menjilat kepada mereka, maka yang menjilat tadi akan menjadi hina di sisi mereka. Dan barang siapa yang dimuliakan oleh izzatun nafs dengan harga diri yang tinggi, maka dia akan dimuliakan. Walam aqdi haqqal ilmi in kana kullama bada tama'un sayartuhu li sulama. Perhatikan, walam aqdi haqqal ilmi, dan aku tidak akan pernah bisa menunaikan haknya ilmu jika setiap kali ada kemauan kemudian aku pakai ilmuku tadi untuk tangga. Jadi setiap butuh beli expander atau beli apa namanya Fortuner, pakai ilmunya. Setiap pengen rumah, pakai ilmunya lagi. Setiap ada keinginan, ilmu yang dikorbankan. Kata Al-Qadi Al-Jurjani, saya enggak akan pernah memberikan hak ilmu kalau setiap ada keinginan kemudian saya jadikan ilmuku ini sebagai tangga. Kullama bada tama'un sayyartuhu li sulama wa maziltu munhazan biirdiya janiban minadzulli wa iddusiyanata magnama. Dan aku senantiasa menjauh dengan kehormatanku, menepi dari kehinaan, dan saya jadikan penjagaan diri sebagai sesuatu yang menguntungkan. Idza qila hadza manhalun qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamilud dama. Jika dikatakan kepadaku, ini lo adalah lahan basah, enggak ikut toh kamu, maka saya katakan, saya sudah tahu, saya sudah lihat. Tapi jiwa seorang yang merdeka itu mampu untuk menahan dahaga. Jadi jangan setiap ada kawannya bilang, ayo bikin ini, nanti dapat uang banyak, kemudian ikut. Kawannya bikin ini, nanti dapat uang banyak, ikut lagi. Jangan seperti itu. Setiap melihat ada lahan basah kemudian terjun di situ, ini adalah sesuatu kehinaan. Kata Al-Qadi Al-Jurjani, idza qila hadza manhalun qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamilud dama unazzihuha an ba'di ma la yushinuha makhawafat aqwalil idah fima walima. Itu termasuk salah satu bait syair keren dari Al-Qadhi Al-Jurjani, mensifatkan martabat ilmu bagi seorang talibul ilm. Sampean para tulabul ilm, para da'i ilallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, dan kita tidak merendahkan dan menghinakan ilmu kita untuk mencari dan kita tukar dengan kehidupan dunia yang sedikit ini. Semoga ini nasihat bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua dan bagi semua orang yang mendengarkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.